Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan bagian pertama atau video pertama dari rangkaian pembacaan kitab Fathul Mu'in, yang biasanya kitab ini memang di dalam kajian fikih atau di dalam pesantren dibaca setelah kitab Fathul Qorib. Jadi seakan-akan kitab Fathul Mu'in ini adalah kitab yang satu tingkat di atas Fathul Qorib, dan keduanya seakan-akan memiliki keterkaitan. Karena memang hampir seluruh pengkaji fikih ataupun pesantren di Nusantara ini hampir semuanya pernah atau ada pengajian kitab Fathul Mu'in. Dan kitab ini, kitab Fathul Mu'in ini berbeda dengan kitab Fathul Qorib. Perbedaannya banyak ya, cuman yang ingin saya jelaskan adalah tentang pengarang atau penulis dari kitab Fathul Mu'in. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib ada maten, yaitu kitab pokok atau kitab induknya, dan ada syarah, yaitu kitab yang menjelaskan dari merupakan penjelas dari kitab maten. Yang kita tahu di dalam Fathul Qorib, antara pengarang kitab maten dan pengarang syarah ini berbeda, orangnya berbeda. Kalau pengarang maten yaitu kitab takrib, pengarangnya bernama Abu Suja, dan syarahnya yaitu Fathul Qorib, pengarangnya bernama Ibnu Qasim ya. Sebenarnya bukan nama, itu sudah dibahas di beberapa video sebelumnya. Dan kitab Fathul Mu'in ini yang membedakan adalah antara kitab matan yang bernama Qurratul Ain bi Muhimmatiddin dan kitab syarah yaitu Fathul Mu'in, ini adalah dikarang oleh satu orang. Jadi beliau yang bernama Zainuddin Al-Malibari merupakan ulama dari Malibar. Jadi Malibari itu adalah nisbat untuk daerah atau tempat yang berada di India. Jadi beliau adalah orang yang berkebangsaan India, merupakan salah satu murid dari ulama besar yaitu Ibnu Hajar Al-Haitami. Jadi matan yang bernama Qurratul Ain dan syarah yang bernama Fathul Mu'in ini ditulis oleh satu orang. Jadi pertama beliau menulis matan dahulu, kemudian menjelaskan matan itu. Artinya bila syarah atau penjelas dari kitab matan ini ditulis oleh pengarang yang sama, artinya kitab ini lebih bisa dijadikan acuan, penjelasan ini bisa lebih bisa dijadikan acuan daripada syarah-syarah yang lain. Karena memang yang tahu kehendak dari penulis adalah penulis sendiri. Jadi tentunya penjelasan-penjelasan di dalam kitab ini sangatlah tinggi ya, akurasinya sangatlah tinggi karena memang ditulis oleh beliau sendiri. Mukaddimah hanya itu saja ya. Saya tidak ingin memperpanjang mukaddimah atau pendahuluan sebelum saya mulai bacaan kitab ini. Dan perlu diketahui juga bahwa di hasiah kitab ini, yaitu hasiah itu penjelas syarah ya, hasiah kitab ini yang bernama Anatut Thalibin, itu di bagian mukaddimahnya, di bagian pendahuluan kitab Fathul Mu'in yang ada di kitab Anatut Thalibin, itu sudah saya bagikan juga di dalam video-video awal saya ya, yang di playlist ada itu. Pendahuluan kitab fikih itu adalah menjelaskan hasiah dari kitab Fathul Mu'in yang di mukaddimah ya, yang khusus di mukaddimah. Baik, untuk menyingkat durasi video akan langsung saya bacakan, dan mohon doa dan juga supportnya agar pembacaan kitab ini bisa selesai seperti kitab sebelumnya yaitu Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatahil jawad al-mu'ini ala tafakuhi fiddin manihtarohu minal ibad. Ini pertama musannif memuji kepada Allah, dan ini pastinya hampir semua penulis kitab salaf, kitab bahasa Arab, ini hampir semuanya dipastikan melakukan ini, yaitu memuji kepada Allah di awal kitabnya. Jadi musannif menuliskan bahwa semua pujian hakikatnya adalah milik Allah, dan Allah memiliki sifat yang fatah, yaitu pembuka hati hambanya. Pembuka hati dalam arti hati itu dilapangkan untuk mendapatkan ilmu. Dan jawad, Allah memiliki sifat jawad, yaitu zat yang dermawan, sangat dermawan. Allah adalah zat yang membantu, membantu orang-orang yang telah dipilihnya untuk memahami agama. Jadi tidak semua makhluknya diberikan nikmat pemahaman tentang agama, tetapi hanya orang-orang tertentu. Ini mungkin video pertama durasinya agak panjang ya, karena sengaja saya ingin menuntaskan semua mukaddimah di satu video, tidak saya bagi-bagi ya. Jadi ini bisa agak panjang. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Kemudian setelah memuji Allah, beliau mengucapkan syahadah atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dengan persaksian yang bisa memasukkan beliau ke surga Allah, yaitu darul khulud, rumah keabadian. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad dan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Lalu beliau bersaksi bahwa junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad, merupakan hamba Allah dan utusan Allah yang memiliki makom atau derajat yang dipuji, artinya dipuji oleh seluruh makhluk ya, bahkan oleh Rasul yang lain. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Setelah menulis dua syahadah, dua persaksian, lalu musannif mendoakan Nabi, bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi agar Allah memberikan rahmat dan penghormatannya, dan juga memberikan keselamatan kepada Nabi, kepada keluarga-keluarga Nabi, dan juga kepada para sahabat Nabi yang mereka semua tentunya adalah orang-orang yang mulia. Dan salawat dan salam ini ditulis oleh musannif, semoga dengan keduanya musannif bisa menjadi orang yang beruntung kelak di hari kiamat. Wa ba'du, fa hadza syarhun mufidun ala kitabil musamma bi quratil aini bi muhimmatiddin. Setelah musannif menuliskan mukaddimahnya, beliau menceritakan bahwa ini, karangan ini adalah penjelas atau syarah dari kitabku sendiri yang bernama Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Yubayyinul murada wa yutammimul mufada wa yuhassilul maqasid wa yubrizul fawaid. Jadi menunjukkan keunggulannya ya. Menceritakan keunggulan dari kitab syarah ini, yaitu kitab ini adalah sebagai penjelas murad atau makna dari kalimat yang ditulis di Qurratul Ain, dan juga menyempurnakan faedah-faedah, menyempurnakan keterangan-keterangan, lalu bisa mendatangkan tujuan dari penjelasan itu, dan bisa memperlihatkan faedah-faedah yang tersimpan di dalam kitab matan. Wasamaituhu bifathil mu'in bisyarhi qurratil aini bi muhimmatiddin. Dan musannif menamai kitab ini dengan nama Fathul Mu'in. Fathul Mu'in artinya pembuka, zat yang menolong. Jadi Mu'in ini adalah Allah, maksudnya ya, zat yang menolong. Jadi Allah membuka hati para hamba-hambanya untuk mendapatkan ilmu. Wa ana as'alullah al-karim al-mannan ayya'umal intifa'u bihi lil-khosati wal-amati minal ikhwan. Lalu musannif berharap agar Allah, zat yang maha mulia dan maha pemberi, memberikan kemanfaatan kepada kitab ini. Jadi musannif meminta kepada Allah, berharap kepada Allah agar Allah memberi kemanfaatan di kitab ini, dan kemanfaatan itu bisa didapatkan, bisa diperoleh oleh orang-orang yang khusus, artinya orang-orang yang sudah menggeluti ilmu fikih, dan juga orang awam, orang awam atau orang-orang yang memang belum terlalu terbiasa dengan ilmu fikih, belum pernah bahkan mempelajari ilmu fikih. Wa ayyuskinani bihil firdausa fi daril aman, innahu akramu karim wa arhamu rahim. Dan ini harapan kedua, bahwa beliau meminta kepada Allah agar berkat dari keberkahan kitab yang ditulisnya, kitab ini bisa menjadikannya sebagai pelantara atau sebagai sebab Allah menempatkannya kelak di surga, Firdaus ya, di surga. Ini kata Firdaus ini sudah saya jelaskan di video awal-awal saya. Innahu akramu karim wa arhamu rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ai u'allifu. Wal ismu mustaqqun minas sumuwi wa huwal 'uluwu la minal maswi wa huwal 'alamah. Lalu musannif menulis bismillah. Jadi bismillah ai u'allifu. Ini u'allifu ini adalah menjelaskan dari kalimat yang tersimpan di dalam bismillah. Karena memang bismillah ini sebenarnya kalimat yang tidak bisa digunakan untuk permulaan. Karena diawali dengan huruf ba ya. Huruf ba ini kata hubung. Tentunya kalau ada kata hubung berarti ada yang dihubungkan ya. Jadi yang dihubungkan itu adalah kata u'allifu. Jadi tulisan bismillah di sini artinya adalah saya menulis kitab ini dengan bismillah ya. Jadi bismillah ini adalah digunakan untuk permulaan penulisan kitab. Dan bismillah setelah huruf ba di awal setelah huruf ba berupa kata ismu, berupa kata ismu. Kata ismu sendiri itu aslinya dicetak dari kata sumu, asumu yang bermakna tinggi, yang bermakna tinggi. Bukan dicetak dari kata wasmu yang bermakna tanda. Jadi ada ulama yang berbeda pendapat tentang apa asal dari kata ismu. Ada yang mengatakan asalnya adalah sumu, ada yang mengatakan asalnya adalah wasmu atau wasm. Tapi musannif di sini memilih pendapat yang pertama. Wallahu alamun lidzatil wajibil wujud. Dan setelah ismu, bismillah, setelah kata ismu adalah kata Allah. Allah merupakan suatu nama untuk zat yang pasti ada ya, yang kidam dan bakok. Maksudnya keberadaan Allah itu tidak ada mulainya dari dulu dan tidak ada akhirnya. Wa asluhu ilahun wa huwa ismu jinsin likulli ma'bud, tsumma urifa bi'al wa khutifatil hamzatu, tsumma stu'mila fil ma'budi bihaq wa huwal ismul a'dham indal aktsar. Kata Allah, ini untuk pembelajaran ya, untuk hanya sebagai pembelajaran ilmu nahwu. Kata Allah ini berasal dari kata ilah. Ilah, arti dari ilah adalah suatu jenis untuk setiap hal yang disembah, setiap benda atau hal yang disembah. Lalu kata ilah ini diberi al, jadi asalnya ilah diberi al dan hamzahnya dibuang. Jadi hamzah di kata ilah ya, hamzah sebelum lam di kata ilah itu dibuang. Setelah ilah ini mengalami proses kemasukan al dan dibuang alnya, lalu arti ilah ini lebih sempit ya, menjadi lebih sempit, yaitu digunakan untuk zat yang disembah dengan hak ya, secara hakiki, zat yang disembah secara hakiki yaitu Allah ya. Wahwal ismul a'dami indal akthar. Dari 99 nama yang dimiliki Allah, ada satu nama yang sangat istimewa yang diistilahkan ulama dengan kata ismul a'dham, dengan istilah ismul a'dham, nama yang besar ya. Ismul a'dham ini memiliki ulama berbeda pendapat ya. Tapi di kitab ini dituliskan bahwa kebanyakan ulama mengatakan ismul a'dham adalah kata Allah, nama Allah bukan nama yang lain. Walam yusamma bi wairuhu walau ta'annutan, dan nama Allah hanyalah nama yang dimiliki oleh Tuhan kita. Artinya tidak ada orang lain, tidak ada makhluk lain yang memiliki nama Allah. Dan tidak mungkin ya, tidak ada dan tidak mungkin ada orang lain yang memiliki nama Allah walaupun dipaksakan. Warrahmanur rahim sifatani bunyatanil balagoti min rahima. Setelah kata Allah di dalam bismillahirrahmanirrahim ada kata ar-rahman dan ar-rahim. Kedua kata itu adalah dalam istilah sorofnya termasuk sifat ya, termasuk sifat yang dicetak atau dibuat untuk mendapatkan makna mubalaghah, mubalaghah atau makna lebih ya, makna lebih dari makna aslinya. Dan kedua kata ini diambil dari satu kalimat fi'il yaitu rohima. Jadi dua kata tetapi pokok atau kata dasarnya adalah satu yaitu fi'il rohima. Warrahmanu ablahu minar rahim li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Dan kata rahman ini artinya lebih banyak dari kata rahim, karena memang jumlah huruf yang dimiliki kata rahman dan rahim ini lebih banyak kata rahman ya. Kata rahman itu 5 huruf karena huruf mim dibaca panjang. Jadi setelah mim ada alif, cuman alif itu tidak ditulis. Jadi karena rahman memiliki jumlah yang lebih banyak dari rahim, maka secara kaedah, kaedah lughat, makna rahman lebih luas daripada rahim. Walikaulihim rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Jadi ini alasan kedua mengapa kata rahman lebih, maknanya lebih lebar, lebih luas daripada rahim. Alasan kedua adalah orang Arab pernah mengucapkan atau ada ucapan dari orang Arab rahmanud dunya wal akhirah. Jadi orang Arab mengucapkan kalau rahman itu untuk dua alam yaitu dunia dan akhirat, kalau rahim hanya untuk satu alam. Jadi perbandingannya 1:2. Alhamdulillahilladzi hadana idallana li hadza ta'lif wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini sudah masuk di kalimat pertama kitab Qurratul Ain ya. Jadi alhamdulillah ini adalah kitab Qurratul Ain. Jadi seperti kitab yang di Fathul Qorib, yang di video Fathul Qorib, bahwa di dalam layar ini membedakan antara kitab maten dan kitab syarah tidak menggunakan kurung ya, tidak menggunakan buka dan tutup kurung. Biasanya kalau kitab yang lebih lama percetakannya itu dibedakan dengan kurung, tapi ini hanya dibedakan dengan tebal atau tidaknya tulisan. Kalau tulisan tebal berarti itu Qurratul Ain, kalau tipis berarti Fathul Mu'in. Musannif memuji kepada Allah, segala puji milik Allah, ya, zat yang menunjukkan kepada kita untuk bisa menulis kitab ini. Jadi penulisan kitab ini beliau akui bahwa beliau mampu menyelesaikan ini, mampu membuat tulisan ini karena memang mendapat petunjuk dari Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kita tidak mungkin mendapatkan petunjuk andai kata Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Walhamdu wal wasfu bil jamil. Kata hamdu maknanya adalah mensifati kebaikan. Wassalatu wa hiya minallahi rahmatul makrunatu bita'dim. Dan kata sholat kalau disandarkan atau dinisbatkan kepada Allah, maka artinya adalah kasih sayang Allah yang bersama dengan pengagungan. Jadi ada dua arti ya, kasih sayang beserta dengan keagungan dari Allah. Wassalamu ayat taslimu min kulli afatin wa naqsin. Dan salam, arti dari salam adalah keselamatan dari segala kekurangan yang dimiliki. Ala sayyidina Muhammadin Rasulillah likafati tsaqalaini aljinni wal insi ijma'an wa kadzal malaikatu ala maqalahu jam'un muhaqqiqun. Selawat dan salam itu didoakan semoga diberikan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad yang menjadi utusan Allah untuk seluruh dua makhluk. Dua makhluk itu adalah jin dan manusia. Jadi Nabi Muhammad tidak hanya diutus untuk kalangan manusia saja, tetapi juga diutus untuk kalangan jin. Dan juga ada ulama yang berpendapat, menurut golongan ulama yang merupakan ahli tahqiq, mereka mengatakan bahwa tidak hanya diutus ke bangsa jin, tetapi juga Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rasul dari para malaikat. Wa Muhammadun alamun mangkulun min ismil maf'ulil mudha'af maudhu'un liman katsurat hisaluhul hamidah. Kata Muhammad adalah nama mangkul, ini dalam istilah nahwu ya, dalam istilah nahwu disebut alam mangkul. Alam mangkul adalah suatu nama yang aslinya, makna aslinya tidak digunakan nama. Jadi sebenarnya Muhammad ini adalah isim maf'ul dari fi'il mudha'af, yaitu hammada ya, fa'ala yufa'ilu hammada, isim maf'ulnya Muhammad. Jadi aslinya makna fungsi aslinya adalah tidak sebagai nama lalu digunakan nama, itu namanya mangkul. Dan arti dari Muhammad ini adalah orang yang memiliki banyak sifat yang terpuji. Jadi makna aslinya Muhammadun adalah orang yang memiliki banyak sifat terpuji. Summiya bihi nabiyyun nabi ilhamin minallahi lijaddih. Dan nabi kita diberi nama Muhammad karena kakeknya yaitu Abdul Muttalib mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulun minal basari zakarun hurrun uhiya ilaihi bisyara'in wa umira bitablighi wa illam yakun lahu kitabun walan naskhun ya, lalu nusakhun jamak. Kayusa alaihi salam. Dan rasul dari jenis manusia. Jadi ada juga rasul jenis malaikat ya. Ini yang diberi pengertian adalah rasul yang jenis manusia. Adalah laki-laki merdeka yang diberikan syariat, diberikan wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu. Dan rasul ini tidak disyaratkan memiliki kitab dan juga tidak disyaratkan memiliki nasakh, memiliki lembaran-lembarannya seperti Yusa ini adalah termasuk bagian dari rasul. Dan Yusa ini tidak memiliki kitab ataupun catatan-catatan yang diberikan kepadanya. Fa illam yu'mar bitabligh fanabiyun fanabi ya. Jadi perbedaan antara nabi dan rasul adalah dari sisi kewajiban menyampaikan wahyu. Kalau rasul, selain wahyu itu harus diamalkan, wahyu itu juga harus disampaikan ke umatnya. Tapi kalau nabi tidak ada perintah untuk menyampaikan wahyu. Jadi hanya diberikan wahyu untuk diamalkan kepada dirinya sendiri. Wa rasulu afdalu minan nabiyyi ijma'an. Dan perbandingan antara status rasul dan status nabi, ini ulama sepakat bahwa status kerasulan itu lebih utama dari status nabi. Wa shoha khabaru inna adadal anbiya'i alaihi musallatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. Ada satu hadis yang sahih, ada satu sabda nabi atau hadis yang sahih yang mengatakan bahwa jumlah semua nabi adalah 1124 ya, 1124. Seratus dua puluh empat ribu. Jumlahnya 124 ribu. Wa anna adadar rusuli thalathu mi'atin wa khamsata asyar. Dan jumlah keseluruhan rasul adalah 315. Wa ala alihi ay aqaribihil mu'minina min bani Hasyim wal Muthalib. Wakila hum kullu mu'min ay fi maqami du'ai wa nahwi wa tira li khabarin du'ifin fi wa jazama bihin nabawiyyu fi syarh Muslim. Keluarga nabi. Jadi musannif mendoakan, selain mendoakan rasul juga mendoakan keluarganya. Keluarga nabi adalah semua kerabat nabi yang dari keturunan Hasyim dan keturunan Muttalib. Ada juga yang mengatakan bahwa keluarga nabi adalah semua orang Islam. Jadi kalau ada doa yang mendoakan nabi dan keluarganya, maka menurut pendapat yang kedua ini, keluarga nabi itu yang dimaksud adalah setiap orang Islam. Wahtiro, dan pendapat yang kedua ini juga ada ulama yang memilih pendapat ini karena memang pendapat ini didasari oleh hadis yang walaupun statusnya lemah ya, dan Imam Nawawi juga menggunakan pendapat ini atau mengikuti pendapat ini di dalam karangan beliau, yaitu Syarah Muslim. Syarah Muslim, kitab syarah yang menjelaskan hadis Muslim. Wasahbihi wa huwa ismu jam'in li sahibin bima'na sahabiyyi wa huwa man ijtama'a mu'minan binabiyyina walau a'ma wa ghairu mumayyiz. Lalu selain mendoakan kepada keluarga Nabi, Musonif juga mendoakan kepada sahabat Nabi. Siapakah sahabat Nabi? Kata sahbi ini sebenarnya adalah isim jamak ya, isim jamak, bukan jamak tapi isim jamak. Isim jamak dari kata sahib. Jadi kalau sahib satu, kalau sahbi beberapa. Dan kata sahib ini bermakna sahabi. Jadi semestinya kata yang lebih tepat untuk mengistilahkan sahabat Nabi adalah sahabi, bukan sahib ya. Kalau sahib artinya teman. Jadi sahib ini bermakna sahabi. Sahabi adalah seseorang yang pernah berkumpul dengan Nabi dan dia beragama Islam. Jadi catatannya adalah dua ya, pernah berkumpul bersama Nabi dan beragama Islam. Dan sahabat ini tidak disyaratkan berupa orang yang bisa melihat ya, artinya memasukkan orang-orang yang buta. Biasanya dicontohkan Ibnu Ummi Maktum, salah satu muadzin Rasulullah yang buta, dan itu ulama mengkategorikannya termasuk sahabat ya. Dan juga tidak disyaratkan mumayyiz, tidak disyaratkan sudah dewasa, bahkan tidak disyaratkan balig. Artinya anak kecil yang belum tamyiz, belum bisa pintar ya, belum bisa makan sendiri, belum bisa mandiri dari orang tuanya, bila dia memang pernah bertemu Nabi, dia juga bisa termasuk golongan sahabat. Al-faizina biridullahi ta'ala sifatun liman dukir. Dan orang-orang yang didoakan Nabi, didoakan oleh musannif, mereka merupakan orang-orang yang beruntung mendapatkan ridho dari Allah. Wa ba'du ay ba'da ma taqaddama minal basmalati walhamdalah wassalati wassalami ala man dukir. Setelah musannif menulis bismillah, hamdalah, kemudian sholat dan salam, maka musannif memulai mukaddimahnya ya, memulai pendahuluan dari kitabnya. Jadi wabadu ini digunakan untuk perpindahan dari satu pendahuluan ke pendahuluan berikutnya. Wa ba'du fa hadzal mu'allaful hadiru dhihnan muhtasharun qala lafdu wa kathura ma'nahu min al-ihtisar. Kitab ini adalah kitab ringkasan, artinya kitab yang tipis ya. Muhtasar artinya adalah suatu bentuk karangan atau kitab yang kalimatnya pendek tetapi maknanya lebar. Jadi kalimatnya sedikit, maknanya banyak. Fil fikhi huwa lugatan al-fahmu wa istilahan al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabi min adillati at-tafsiliyah. Dan ini kitab ini merupakan kekarangan atau kitab yang menjelaskan di bidang fikih ya. Dan fikih sendiri, makna bahasa dari fikih adalah memahami, dan makna istilah dari fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang berupa perbuatan atau pekerjaan yang hukum itu digali atau diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci, dalil-dalilnya yang telah tersusun ya. Wa istimdaduhu minal kitab wa sunnati wal ijma'i wal qiyas. Sumber hukum dari fikih adalah empat, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma' dan juga qiyas. Wa fa'idatuhu imtisalu amamirillah ta'ala wajtinabu nawahihi. Dan fungsi atau manfaat dari kitab fikih adalah untuk melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Alamat bil imamil mujtahidi Abi Abdullah Muhammad ibni Idrisa al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu aima dhahaba ilaihi minal ahkami fil masail. Dan fikih ini tidak berupa penjelasan fikih secara umum, tetapi terkhusus fikih madhab Imam Syafi'i. Jadi madhab dari suatu imam besar yang memiliki gelar mujtahid, yaitu beliau yang bernama Abi Abdullah Muhammad. Jadi nama aslinya adalah Muhammad ya. Nama asli dari Syafi'i adalah Muhammad, yang menjadi putra dari Idris As-Syafi'i. Dan beliau juga mendoakan, musannif mendoakan Imam Syafi'i semoga mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah. Jadi fikih ini atau kitab ini adalah kitab yang membahas fikih, namun khusus membahas pendapat-pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Wa Idrisu waliduhu wa huwa Ibnu Abbas Ibni Utsman Ibni Syafi' Ibni Sa'ib Ibni Ubaid Ibni Abdul Yazid Ibni Hasim Ibni Muttalib Ibni Abdi Manaf. Ini nasab Imam Syafi'i ya, nasab Imam Syafi'i hingga Abdul Manaf ya, hingga Abdul Manaf. Wa Syafi' walladhi yunsabu ilaihi al-Imam wa aslama huwa wa abuhu Sa'ibu yaum Badrin. Jadi Imam As-Syafi'i, maksud dari As-Syafi'i, As-Syafi'i ini adalah nisbat ya, nisbat kepada kakek. Jadi As-Syafi'i artinya seorang yang menjadi cucu dari Syafi'. Syafi'i sendiri ini merupakan kakek beliau yang ke lumayan jauh ya. Satu, kakek yang ke tiga, kedua ya, kakek yang kedua. Jadi setelah kakek yang ketiga, mohon maaf ya, ayahnya bernama Idris. Idris memiliki ayah Abbas, Abbas Uthman, Syafi'i, kakak yang ketiga. Mengapa Imam Syafi'i nisbatnya ke kakak yang ketiga, bukan yang kedua atau yang pertama atau yang lain? Karena Syafi'i ini merupakan salah satu sahabat ya. Syafi'i adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan keistimewaan yang dimiliki Syafi'i adalah selain beliau sahabat, beliau juga memiliki ayah yang juga sahabat. Ini jarang sekali ditemukan di dalam sejarah Islam ya. Jadi ayah Syafi' bernama Sa'ib. Syafi' ini sahabat, Sa'ib juga sahabat. Jadi sahabi ibnu sahabi, sahabat yang menjadi putra dari sahabat. Mereka yaitu Syafi' dan Sa'ib masuk Islam di perang Badar. Jadi di saat perang Badar mereka berdua belum Islam, lalu di saat itu barulah mereka masuk Islam. Jadi sebelum perang Badar belum masuk Islam ya. Wa wulida imamuna radhiyallahu anhu sanata khamsina wa mi'atin wa tufiya yaumal jumu'ati sal kharajaba sanata arba'in wa mi'atain. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah ya. Ini Hijriah 150 Hijriah dan wafat di tahun 204. Jadi 150 hingga ke 204 kira-kira usia beliau 54. Tapi 54 ini hitungan Hijriah ya. Berarti kalau hitungan Masehi bisa lebih muda lagi. Dan beliau wafat di hari Jumat yang merupakan tanggal-tanggal terakhir di bulan Rajab. Jadi beliau wafat di bulan Rajab dan di hari-hari akhir bulan Rajab. Wasamaituhu, jadi ini seperti Fathul Qorib ya. Saya tidak ingin menjelaskan hal-hal yang di luar kitab ini. Saya cukupkan untuk menjelaskan makna atau arti dari yang ditulis musannif ya. Saya tidak menjelaskan keterangan-keterangan yang ada di anah atau yang lain. Wasamaituhu, jadi andai kata ada penjelasan dari kitab lain itu hanyalah sedikit ya. Wasamaituhu biquratil aini bibayani muhimmati ahkamiddin intakhabtuhu. Dan musannif menceritakan bahwa beliau setelah menulis kitab ini beliau menamainya dengan nama Qurratul Ain, penyejuk hati, maksudnya suatu yang menggembirakan. Qurratul Ain yang menjelaskan hukum-hukum agama yang penting. Wa hadza syarhu min al-kutubil mu'tamad ahli syaikhina Khatimatul Muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad Ibni Hajar Al-Haitami. Dan kitab ini adalah kitab yang sebenarnya merupakan cuplikan atau kitab yang diambil dari kitab lain. Jadi beliau sebenarnya hanyalah menyalin dari keterangan-keterangan ulama sebelum beliau. Dan tentunya kitab yang menjadi rujukan adalah kitab-kitab yang bisa dijadikan sandaran bagi kita. Terutama yang menjadi kitab utama dari kitab ini, dari kitab Qurratul Ain, adalah kitab dari guru beliau sendiri, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, Wa Baqiyatil Mujtahidin. Dan selain guru beliau Ibnu Hajar, juga ada beberapa ulama lain yang mereka merupakan ulama-ulama besar di masanya. Mislu Wajihuddin Abdurrahman Ibnu Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma. Termasuk dari ulama itu adalah Ibnu Ziyad, ya, Ibnu Ziyad Az-Zabidi. Wa Syaikhai Masayikhina wa Syaikhil Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari wal Imam Al-Amjad Ahmad Al-Mujajjaj Az-Zabidi rahimahumullahu taala. Dan juga ada kitab yang menjadi rujukan, yang menjadi induk dari kitab Qurratul Ain, adalah kitab dari dua guru Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar adalah guru pengarang kitab ini, dan Ibnu Hajar memiliki dua guru, yaitu Zakaria Al-Ansari dan Ahmad Al-Muzajjad, Muzajjad Az-Zabidi. Keduanya ini merupakan guru dari Ibnu Hajar. Wa ghairihim min muhaqqiqil mutaakhirin, dan ulama-ulama yang lain, ya, yang termasuk kategori ulama mutaakhirin. Ulama yang hidup di tahun 8 abad ke-8, ya, kira-kira 8 sampai 9. Mu'tamidan 'ala ma jazama bihi Syaikhul Madzhab Al-Nawawi war-Rafi'i. Dan kitab Qurratul Ain ini bersandar kepada dua ulama yang menjadi guru dari semua madhab Syafi'i, yaitu adalah An-Nawawi, Imam Nawawi, dan Rafi'i. Fa muhaqqiqul mutaakhirin radhiyallahu anhum. Lalu selain dari Nawawi dan Rafi'i juga mengambil atau bersandar pada kitab-kitab dari ulama mutaakhirin. Rajian min Rabbinar Rahmani ayyan tafi'a bihil adkiya'u ayil uqola'u. Ini harapan dari takrib, ya. Jadi penulisan takrib ini beliau berharap agar beliau diberikan kemanfaatan, agar Allah memberikan kemanfaatan, beli manfaatan kepada kitab ini untuk orang-orang yang berakal, ya, orang-orang yang cerdas, yang berakal. Wa antaqarra bihi ay bisababihi ayni ghadan ay yaumal akhir bin nadhari ila wajhil karim bukrata wa asiya. Amin. Dan harapan kedua beliau adalah kitab ini semoga bisa menjadikan sebab beliau kelak di hari kiamat beliau dipersilahkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat Allah itu beliau ingin tidak memiliki pemisah waktu yang lama, ya. Jadi bukrotan wa asya artinya pagi dan sore. Jadi beliau ingin atas berkah kitab yang ditulisnya kelak di hari akhir, di hari kiamat, indera penglihatan beliau diizinkan untuk melihat Allah pagi dan sore hari. Amin. Babu sholati. Dimulai setelah video ini kita sudah masuk ke bab sholat dan sudah mulai materi dari kitab Fathul Mu'in.